Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasifatu saja, syarah dari kitab Safinatun Najah. Ini masih membahas tentang rukun iman ya, masih seputar fasal dari rukun Islam ya, mohon maaf rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmad Ibnu Athaillah. Ini Ibnu Athaillah Asakandari, penulis kitab Hikam, kitab tasawuf yang sangat terkenal itu. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minat ta'ah. Dalam kitab Hikam diterangkan bahwa termasuk tanda-tanda kematian hati adalah tidak merasa susah bila tidak melakukan taat. Jadi taat yang terlewatkan, kalau kita tidak melakukan taat, kemudian tidak ada rasa susah, itu berarti tanda-tanda hati kita telah mati. Watar kunadami alama faal tahu min wujudi zalat, dan juga tidak menyesal saat kita melakukan dosa, melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi meninggalkan taat tidak susah, melakukan kemaksiatan tidak menyesal, itu termasuk tanda dari matinya hati. Wa qala aidan al-hazanu atau al-huznu, boleh dua ya. Ala fuqdani ta'ati fil hal ma'adamin nuhudi ayirtifa'i laiha fil mustaqbal min alamati al-iqtirar. Termasuk tanda dari tertipu ya, tertipu oleh setan adalah tidak melakukan taat saat ini, kemudian di masa yang akan datang tidak kembali melakukannya. Jadi sekarang tidak melakukan, besok ya tidak melakukannya. Itu berarti termasuk tanda-tanda telah tertipu oleh setan. Jadi kalau kita saat ini tidak melakukan taat, maka hendaknya besok ya, di hari berikutnya atau di waktu taat berikutnya itu harus bangkit ya dan melaksanakan itu. Kalau tidak berarti kita termasuk orang-orang yang tertipu oleh setan. Fa'idatun. Qala ba'duhum mahabbatullahi ala asrati ma'anin min jihatil abdi. Sebagian ulama mengatakan bahwa mencintai Allah dari sisi hamba ya, kecintaan Allah dari sisi hamba itu terbagi menjadi 10 makna, 10 arti atau 10 makna. Ahaduha ayataqida anallaha mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatih. Yang pertama, kecintaan hamba kepada Allah itu adalah meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang terpuji dari setiap sisinya ya. Terpuji di setiap sisinya, dan juga Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, seluruh sifatnya terpuji. Saniha, ini apa kurang wawu atau tidak, ini mohon dikoreksi ya. Ayata kida annahu muhsinun ila ibadihi munimun mutafaddilun alaihi. Yang kedua, kecintaan Allah yang kedua adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi kebaikan kepada hamba-hambanya, senantiasa memberi kenikmatan, memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Salisuha ayata kita annal insana annal ihsana minhu ilal abdi akbaru. Ini kebalik ya, abekaru itu malah perawan. Akbaru wa ajallu min ayyuka bila biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kathura. Yang ketiga adalah seorang hamba harus meyakini bahwa kebaikan Allah yang diberikan kepada hamba itu lebih besar daripada imbalan yang diberikan hamba, baik berupa ucapan maupun amal. Jadi amal kita, ucapan kita, kalau dibandingkan dengan pemberian Allah itu jauh lebih besar pemberian Allah. Walaupun amal kita banyak, walaupun amal kita berkualitas, walaupun bagus berkualitas, tapi tetap tidak bisa mengimbangi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rabbihuha ayata kidakillata qodayahu alaihi wa killata takalifihi. Yang keempat, seorang hamba harus meyakini bahwa tuntutan Allah kepada hamba itu tidaklah tuntutan yang berat, ya. Tuntutan yang ringan. Artinya kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh merasa berat, ya, merasa terbebani, merasa tertekan dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita. Wa hamisuha ayakuna fi amati awqatihi khafian wajilan min iradihi ta'ala anhu wasal bima akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhid wa ghairihima. Yang kelima, seorang hamba di seluruh waktunya harus senantiasa merasa khawatir, merasa takut. Takut dari Allah berpaling darinya. Jadi senantiasa kita harus merasa takut. Jangan-jangan Allah berpaling dari kita. Jangan-jangan Allah nanti mengambil atau menghilangkan kemuliaan kita. Kemuliaan kita yang berupa pengetahuan, berupa keyakinan, keyakinan tauhid kita dan lain-lain. Jadi seorang hamba itu tidak boleh merasa aman sebenarnya. Setiap waktu harus merasa takut, harus khawatir. Wasadisuha ayyaro annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftakirun ilaihi laginan lahu anhu. Yang keenam, seorang hamba harus meyakini bahwa seluruh perbuatannya, seluruh sifatnya, seluruh harapannya itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Harus meyakini kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membutuhkan Allah. Tidak boleh kita merasa diri kita bisa melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Kemudian di halaman berikutnya, sabiuha ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Yang ketujuh, seorang hamba harus senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan zikir sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin dan sesuai kemampuan. Maksudnya ya, kita tidak diharuskan untuk zikir 24 jam, ya tidak. Ya, mengingat Allah sesuai kemampuan kita. Kalau memang bisa 24 jam ya malah bagus. Tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan bila itu bisa mengganggu keberlangsungan hidup. Saminuha ayyahriso ala iqamati faraidihi wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi. Yang kedelapan, seorang hamba harus semangat harus semangat melakukan kefarduan-kefarduan Allah dan juga harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Jadi kefarduan ini karena tidak bisa ditinggalkan, ya kita harus semangat. Dan kesunahan ini karena boleh ditinggalkan, kita harus berusaha melakukan itu supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini sebisa kita, ya, semampu kita. Wa tasihuha ayyusir ayyafraha bimasami amin ghairihi min sana'in alaihi au taqarrubin ilaihi au jihadin fisabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa walada. Yang kesembilan, seorang hamba harus senantiasa merasa bahagia bila mendengarkan orang lain memuji Allah. Tidak boleh ada rasa hasud, ya. Tidak boleh ada rasa hasud. Kalau orang lain memuji Allah, kita harus bahagia. Kalau orang lain melakukan kesunahan, mendekatkan diri kepada Allah, kita juga harus bahagia. Kalau ada orang lain jihad, ya, jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kita juga harus bahagia. Kebahagiaan itu tidak hanya saat dilihat oleh orang lain, tapi di saat kita sendiri. Dan kebahagiaan itu juga tidak terpengaruh, ya. Apakah kita di saat senang maupun di saat susah. Seorang yang jihad itu bisa dilakukan dengan jiwa, bisa dilakukan dengan tubuh, ya, berperang secara fisik, bisa dengan harta, memberi andil dengan harta, ya, materi atau anak, ya. Jadi Yang kesembilan ini kaitannya dengan sifat ke orang lain. Asyruha annahu idza sami'a min ahadin dzikran lahu a'anahu. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah membantu. Membantu orang lain yang ingat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita mendengarkan saudara kita berzikir kepada Allah, itu hendaknya kita bantu, bukan malah kita ejek ya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bis-shawabi.